Waalaikumsalam. Bukan cuma kata indah, manis bibir saja. Bukan cuma kata cinta, namun bukti nyata. Resah gelisah jangan tunggu luka mengurangi cinta. Usah kau ragu, hasrat cintaku hanya milikmu selalu. Bukan cuma kata cuma kata cinta, namun bukti nyata. Hey, membentang badai gelombang meretap, tembok karang samudra tenggelam, lautan cintamu terhempas ke dermaganan lalu. Ku tahu dirimu setia, kita hidup bersama, kecewa hatiku kecewa, karena hatimu bercabang luar. Pernah ku ucap kepadamu, dialah cinta pertamaku, namun kini kau milikku, demi Tuhan kau cuma kata indah, manis pipi saja.